Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. إخواتي الكرام وأخواتي في الله رحمن رحمكم الله. Kita akan membaca pada kesempatan kali ini masalah yang terakhir, kaidah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata pada bait yang ke-37, beliau mengatakan wal wazi'u at-tab'i 'anil 'isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Wal wazi'u at-tab'i 'anil 'isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Beliau mengatakan di sini ikhwatul kiram, ya, wal wazi', al wazi' yani al mani' war radi'. Al mani' sesuatu yang menghalangi, ya, untuk berbuat kemaksiatan. Ya, ada wal wazi' yang menghalangi seorang berbuat kemaksiatan, ada yang sifatnya tabiat, ya, tabi'i, yakni secara tabiat orang tidak akan melakukan kemaksiatan itu kalau normal, kalau fitrahnya masih baik. Nah, seperti misalnya, ya, memakan bangkai, ya, memakan bangkai secara tabiat orang tidak suka. Siapa suka memakan bangkai? Ya, apalagi sudah lama, sudah membusuk. Secara tabiat, ya, orang tidak akan melanggar apa yang Allah haramkan, yaitu memakan bangkai. Itu bangkai. Nah, apalagi bangkai manusia lagi. Secara tabiat, ya, tabiat itu sudah menghalangi dia untuk melakukan kemaksiatan memakan bangkai. Ini namanya al-wazi' at-tabi'i. Al-mani' at-tabi'i. Penghalang yang sifatnya tabiat. Ada berikutnya yang disebut dengan al-wazi' asy-syar'i. Penghalang yang sifatnya syar'i. Naam, yakni hukuman yang merupakan ancaman bagi orang yang akan melakukan kemaksiatan. Misalnya qisas, ya. Orang kalau mau membunuh, dia sudah berpikir nanti saya akan dibunuh juga, akan diqisas. Lah ini menghalangi dia dari apa? Dari berbuat. Wah, enggak jadi. Naam. Ini dua jenis wazi'. Ya. Dan biasanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita dapatkan suatu perbuatan dosa yang itu ada wazi' tabi'i, biasanya tidak ada had. Tidak ada had. Ya. Memang tidak ada had di situ. Karena secara tabiat sudah cukup. Nah. Adapun dosa-dosa yang di situ ada hadnya, yaitu wazi' syar'i. Nah, biasanya perkara-perkara yang secara tabiat justru orang senang ingin melakukan. Ya, sehingga perlu adanya had, ancaman itu. Misalnya az-zina. Az-zina ini sesuatu yang ya nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah ya yamilu ilaihi al-qalbul mariyud. Ya, hati yang sakit mencondongi hal itu. Ini perkara yang secara tabiat manusia punya hajat. Nah, sehingga ya orang melakukannya itu lebih mudah ketimbang seorang memakan najis dan yang semisalnya. Sehingga dibutuhkan adanya al-wazi' asy-syar'i, yaitu al-had. Wa hadza min hikmatillah fi syar'i. Ini diantara hikmah Allah Azza wa Jal dalam syariatnya. Ini akan disebutkan oleh beliau rahimahullah di akhir pembahasan ini. Beliau mengatakan dalam syarah, al-wazi' anisyai huwal mujib litarkihi. Al-wazi' anisyai, yang dimaksud dengan al-wazi' adalah al-mujib litarkihi, sesuatu yang mengharuskan seorang untuk meninggalkan, yakni penghalang. Sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berbuat sesuatu, itu namanya wazi'. Wa makna hadza, makna dari bait yang disebutkan oleh beliau ini, annallaha harrama ala ibadihi almuharramat siyanatan lahum. Allah jalla wa ala ketika mengharamkan perkara-perkara yang haram, ternyata dibangun di atas ya menolak mafsadah dan untuk mendatangkan maslahah. Sudah kita bahas dahulu. Ya. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu itu memang memadharatkan seorang hamba fi dunyahu, di dunianya dan juga di akhirat. Minum khamar misal. Minum khamar. Ya. Allah haramkan karena khamar itu ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith. Ya. Induknya semua perbuatan keji dan merusak semuanya. Merusak akal, merusak agama, merusak jiwa, merusak kehormatan, ya. Merusak harta juga. Agama seseorang rusak dengan minum khamr. Karena ketika minum khamr dia gila. Hilang akalnya sehingga dia meninggalkan sholat, meninggalkan na'am. Hilang akalnya karena dia seperti orang majnun, orang gila. Orang sehat minum khamr akhirnya seperti orang gila, rusak akalnya, syarafnya juga rusak, agamanya rusak, akalnya rusak, nafas jiwanya juga rusak. Kam minan nas mat bisababi syurbil khamr. Betapa banyak manusia mati karena sebab minum khamr. Ya, overdosis, kelebihan. Naam. Rusak jiwanya, rusak kehormatannya. Naam, kehormatan rusak. Ya, sebagian manusia setelah minum khamr hilang akalnya, tidak sadar, ya, maka dia pun melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang merusak, melakukan zina dan seterusnya. Taib, kehormatannya hilang dan juga hartanya habis. Maka ketika khamr itu diharamkan, ya, kita melihat ternyata maslahatnya demikian banyak. Dan menolak sekian banyak mafsadah. Maslahatnya menjaga agama, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga jiwa. Naam. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah mengharamkan sesuatu, ya, kecuali karena untuk menolak mafsadah atas hamba dan mendatangkan maslahat. Naam. Dan diantara kemudahan dari Allah, ya, ini kan bahaya ini. Ini sesuatu yang bahaya. Ya. Taib, sekarang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kawan, ada lubang sumur berbahaya. Kalau kita sayang pada orang lain, itu kan bahaya. Mesti kita akan buat penghalang, ya atau tidak, kawan? Kita buat penghalang, kita kasih pagar atau kita kasih Mungkin pagernya tidak satu, lapis satu, lapis dua, pagar dikasih lagi pagar, masih dikasih tulisan lagi, berbahaya, ya, sumur atau sumur beracun misalnya, tidak dibiarkan terbuka. Nah, kadzalika hadza syariat ini ikhwan, Allah Jalla wa'ala mengharamkan sesuatu tidak lain karena ada mafsadah yang demikian besar. Ada mafsadah yang demikian besar dan ada maslahat yang akan hilang kalau ya perbuatan itu dilanggar. Nah, untuk memudahkan itu ya, untuk memudahkan itu wa nasabalahum ala tarkiha wazi'at. Dan Allah Jalla wa'ala ya memancangkan untuk manusia ya untuk mudah, lebih mudah dalam meninggalkannya ya, Allah memancangkan wazi'at, penghalang-penghalang, baik penghalang-penghalang secara tabi'iyah, secara tabiat ya, wa wazi'at syar'iyah, atau penghalang-penghalang yang sifatnya syar'i. Naam, rasa jijik kepada bangkai, rasa jijik kepada najis, rasa jijik kepada apa namanya darah, itu kan tabiat ya kan ikhwan. Siapa yang menciptakan itu? Allah Jalla wa'ala. Allah yang menjadikan manusia tidak suka dengan yang seperti itu ya. Naam, bahkan ada orang yang mendekat saja tidak mau, mendekat saja tidak mau, wih bangkai, wah najis ya. Tapi merasa jijik, yakni tabiat itu sudah menghalangi dia dari ya memakan sesuatu yang haram itu. Ini bentuk dari mada pertolongan Allah Jalla wa'ala. Naam, jadi Allah Jalla wa'ala mengharamkan sesuatu ya, kemudian wa nasaba yakni lil ibad ala tarkiha, memansangkan untuk hamba-hambanya agar mereka meninggalkannya. Allah mansangkan al-wazi'at, penghalang-penghalang, yang penghalang itu bisa jadi sifatnya tabi'iyah, tabiat tadi, atau syar'iyah. Taib. Falladhi tamilu ilaihi nufus wa tashtahihi ja'alalahu uqubatin munasibah litilkal jinayah khiffatan wa suqlan wa mahallan. Taib, terkait dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang jiwa-jiwa manusia memiliki kecondongan untuk melakukannya ya. Seperti minum khamr itu jiwa manusia punya kecondongan ya. Apalagi lagi stres, lagi banyak pikiran, bagaimana agar saya tenang, diambil jalan pintas, dihilangkan akalnya, minum khamr biar lupa segalanya ya. Nah, kalau kata orang sekarang katanya fly ya, terbang, entah terbang kemana namanya. Tapi apalagi orang sudah sampai pada taraf ketagihan, yani yamil nafs ilaih. Naam. Atau az-zina dan yang semisalnya. Ya. Nah, dosa-dosa yang jiwa-jiwa manusia itu ada kecondongan ke situ ya. Min rahmatillah wa min taisirih, di antara rahmat Allah dan kemudahan darinya, Allah Jalla wa'ala ya menetapkan adanya uqubat, menetapkan adanya uqubah, adanya hukuman-hukuman al-munasibah, yang hukuman itu sesuai, munasibah litilkal jinayah, yang sesuai dengan ya tindak kriminalitas itu, tindak dosa dan kejahatan itu, dari sisi ringannya dan beratnya atau tempatnya ya. Minum khamr ada hukuman had, yaitu cambuk. Nah, zina ya, tidak setiap orang yang berzina hukumannya sama, dibedakan antara yang muhsan dan ghair muhsan, khifatan wa thuqlan. Kalau yang muhsan ya lebih berat ya, lebih berat hukumannya muhsan ya. Dia sudah ngerti kok tetap saja dia melakukan seperti itu. Sudah Allah beri, namun dia apa namanya tetap melakukannya. Hukumannya lebih berat, yaitu rajam sampai mati. Adapun yang ghair muhsan, maka hukumannya cambuk. Naam. Taib 100 kali. Naam. Ini dosa-dosa yang yamil ilaihi nafs. Wa amal muharramat allati tanfuru minhan nufus. Adapun perkara-perkara yang haram, yang jiwa ini secara tabiat, secara fitrah itu memang tidak suka, ya, jiwa itu tidak senang memang. Falam yurattib alaiha haddan iktifaan biwazi'it tabi'i. Biasanya kita lihat, kita saksikan, tidak ada had, tidak ada hukuman, ya. Karena dicukupkan dengan alwazi' tabi'i, penghalang yang sifatnya tabi'i ini, ya. Wa nufratihi anha, dan fitrah manusia yang memang lari dari yang seperti itu. Wadhalika ka'aklin najasat, seperti memakan najis. Nah, memakan najis, kotoran manusia, semua orang tidak suka. Tanfuru ilaih nafs, ya, kencing manusia, atau mungkin bangkai tadi, ya. Naam. Wasumum atau sumum, ya, racun, orang tahu itu racun, orang sudah lari sudah, tapi ya, racun. Orang ngerti racun mesti tidak akan mendekati. Nah. Ya. Naam. Tidak akan mendekati, bahkan dijauhkan. Bukan hanya muslim, ikhwan, orang kafir kalau ngerti ini racun dijauhkan. Apa ini racun insektisida ini? Ini racun tikus, ini racun. Nyimpennya saja dijauhkan. Ya, dari jangkauan anak-anak, dari jangkauan dia. Botolnya saja dibedakan. Sampai warnanya pun juga dibedakan. Ya, namanya racun tidak boleh warnanya putih, ikhwan. Aturannya harus dikasih warna. Ya. Kasih warna. Ya, makanya spiritus dikasih warna, itu membahayakan. Ya. Agar orang bisa membedakan, oh ini racun. Ya. Karena memang tabiat manusia, ya, sudah lari dari itu. Sehingga tidak ada hukuman had. Namun bisa ada ta'zir. Jika imam melihat adanya ta'zir, ya, ditetapkan ta'zir yang kembalinya kepada ijtihad apa? Imam. Bal yu'azzar 'alaiha kasairil ma'asi allati lam yurattib 'alaiha 'uqubatan. Ya. Kalaupun diperlukan hukuman maka ada ta'zir, ya. Na'am wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Tayib. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, akhir dari pembahasan al-qawaidul fiqhiyah li Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa khatama hadhihi al-abyat al-mubarakah bi qawlihi rahimahullah, walhamdulillahi 'ala at-tamami fil bad'i wal khitami wad dawami, thumma as-salatu ma salamin syai'i 'ala an-nabi wa sahbihi wat tabi'i. Walhamdulillahi 'ala at-tamam. Walhamdulillahi 'ala at-tamam. Segala puji bagi Allah atas sempurnanya apa yang kita maksud. Naam. Fil bad'i, di dalam kita mengawali, ya. Naam, yakni di awal kita memuji Allah, wal khitam di akhir juga Allah berhak untuk dipuji, wad dawam, dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala ya terpuji. Naam, itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Yahmadullah azza wajal, memuji Allah azza wajal atas nikmatnya yang demikian banyak, ya, terlebih nikmat ilmu, ya. Nikmat ilmu, nikmat dimudahkan untuk kita nadrus, mempelajari hadat din al-azim, agama yang agung ini, ya. Sudah seharusnya kita memuji Allah azza wajal. Taib, dimudahkannya kita untuk memulai belajar, hadza nikmah azimah. Kemudian juga bisa menyelesaikan sebuah masalah min masailid din, itu juga nikmah yang sangat besar. Kita dimudahkan oleh Allah azza wajal, kita puji Allah. dan setiap saat, setiap waktu Allah Jalla wa'ala berhak nah untuk mendapatkan sanjungan, pujian. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Hamdullahi fi mabda'il umur wa khitamiha wa istidamatu dhalikal hamd min asbabi ziyadati fadlillahi wa karamih. Kemudian diingatkan di sini oleh Syekh rahimahullah bahwasanya memuji Allah di awal amalan, ya, di akhirnya, dan terus berusaha memuji Allah, ini diantara sebab-sebab, ya, bertambahnya keutamaan Allah atas kita, ditambahkannya nikmat atas kita. Naam, memuji Allah, menyanjungnya, menjadi sebab bertambahnya amalan kita, namanya keutamaan dari Allah atas kita. Naam. Sebagaimana hamdulillah alal umur yujibu barakatiha wa barakataha wa zaka'aha wa nama'aha. Sebagaimana pujian dan sanjungan kepada Allah menjadikan apa yang kita lakukan diberkahi. Naam. Kita belajar menuntut ilmu, dapat ilmu, alhamdulillah. Kita sandarkan nikmat itu kepada Allah, maka ilmu akan diberkahi. Tapi kalau kita kemudian menyandarkan apa yang kita dapatkan berupa ilmu kepada zaka, kecerdasan, kepada quwwatul faham, kuatnya faham, dan yang lainnya dari amal basyari, dari amalan-amalan manusia, menisbatkan bukan kepada Allah, hadza sababu mahqil barakah, sebab dihapuskannya barakah. Maka seorang talibu ilmin, seorang penuntut ilmu yang Allah bukakan baginya al-ulum, ilmu, ya, al-ma'arif, wajib atas dia untuk banyak memuji Allah, ya, atas nikmat yang besar berupa ilmu nafi'. Taib. Jadi pujian kepada Allah, ya, menjadi sebab keberkahan, ya, bertambahnya nikmat dan seterusnya. Naam. Dan juga dimudahkan untuk mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Kemudian ditutup dengan salawat dan salam, thumma salatu ma' salamin syai'i 'alan nabi wa sahbihi wa tabi'i. Taib, tidak lupa beliau bersalawat, ya, atas Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga menggabungkan antara salawat dan salam sebagaimana Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya yuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, mengumpulkan antara salawat dan salam, ya, memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala, ya, memberikan kebaikan, keselamatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Taib. Juga mendoakan kebaikan untuk para sahabat dan para tabi'in. Naam. Dan ditutup dengan doa oleh beliau fi syarh, wa ana as'alullaha bimannihi wa karamih alladhi tatalasha wa tatmahillu fi jambihi dhunub an yaj'ala fi hadhihi risalah jami' ma asharna ilaihi min hadhihi alfawaid wallahu almuwaffiq ila as-sawab. Dan aku memohon kepada Allah, ya, dengan kemurahan darinya, ya, zat yang di sisinya akan hancur semua dosa-dosa. Yani ketika seorang mendekat kepada Allah akan, ya, dimudahkan untuk dihilangkan dosa-dosa. Allah Azza wa Jalla yang mengampuni dzunub, mengampuni kesalahan seorang hamba. Dan juga beliau berharap semoga apa yang disebutkan dalam risalah ini memberikan fawaid. Semuanya memberikan fawaid. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Hanya Allah sajalah yang memberikan taufik kepada hambanya untuk memperoleh kebenaran. Tammat bi qalamil faqir ila rabbihi. Selesai risalah ini, ya, ditulis oleh al-faqir ila rabbih, orang yang sangat fakir dan butuh kepada Rabbnya, Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, ghafarallahu lahu jami'ad dhunub, pada tanggal 18 Dzulqa'dah 1331. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Taib, ini ikhwatil kiram, khitam dari risalah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari risalah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan antum terus murojaah dari buku itu, dan antum menambahkan fawaid-fawaid yang lain, iqra'u, antum baca kitab-kitab para ulama, dan ketika antum membaca syuruhat, ya, syarah terhadap hadis atau apa, antum dapatkan di situ fawaid, antum bisa tambahkan dalam kitab ini. Antum dapatkan fawaid terkait dengan qawaid fiqhiyah, amsilah dan yang semisalnya, antum tambahkan kepada apa yang telah antum pelajari. Hadza wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.